Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isan ila yaumiddin. Amma ba'du, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, surat Al-Baqarah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pendengar yang dimuliakan Allah, bila dikaji ayat ini dengan ayat sebelumnya, maka jelaslah kaitan dan munasabahnya, bahwa doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail. Rabbana waja'alna muslimain, kata-kata dua orang muslim, dua orang yang berserah diri kembali kepada Ibrahim dan anaknya Ismail. Orang yang berserah diri adalah menjadi suatu harapan. Islam adalah menjadi suatu sifat. Islam kemudian menjadi suatu nama. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan, banyak ditemukan di dalam Al-Quran, nabi-nabi terdahulu memohon supaya menjadi orang-orang Islam. Waja'alna minal muslimin. Di sini disebutkan waja'alna muslimain, menjadi orang-orang Islam. Tetapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, semuanya hanya dalam bentuk sifat. Karena nama mereka, agama yang mereka anut bukanlah Islam. Nabi Musa memohon supaya menjadi orang Islam. Ibrahim menjadi Islam, tapi nama agamanya agama Hanif. Musa agamanya Yahudi. Hanya Nabi Muhammad sajalah yang memiliki sifat dan nama yang sama, yaitu Islam. Jadi wasammainahu muslimin, kami namakan dia dengan orang-orang Islam. Di sini disebutkan Islam merupakan suatu permintaan, suatu hal yang diminta. Berarti Islam adalah suatu hal yang sangat bagus, karena orang tidak mau meminta hal-hal yang buruk bagi dirinya. Maka disebutkan dalam pembuka mukaddimah, alhamdulillahillazi an'amana binikmatil Islam wal iman. Islam merupakan nikmat. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa Islam itu adalah nikmat. Maka dia mengharap supaya Islam itu berada terus pada dirinya dan anaknya. Tidak saja itu, kemudian ditambah lagi wa min zurriyatina. Kalau bisa nikmatnya Islam itu juga mengucur kepada anak cucuku. Maka kita menemukan dari anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam keturunan Ismail ini ada yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi muslimah, muslimatan lak, betul-betul orang yang berserah diri kepada Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini ditutup, wa arina manasikana wa tub 'alaina. Tunjukkanlah bagaimana tata cara beribadah kepadamu. Karena alangkah tidak etisnya kalau kita mengakui keberadaan Allah dan kekuasaannya, kemudian kita menyembahnya sesuka hati kita. Maka sangat wajar Nabi Ibrahim meminta pula, bagaimana yang baik untuk menyembahmu. Watub alaina. Apabila nanti dalam penyembahan ini ada salah atau kurang pas, maafkanlah kami. Nabi Ibrahim dan Ismail tidak punya salah. Tetapi kenapa dia menggunakan kata-kata watub alaina? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, taubat tidak harus diucapkan atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Tetapi taubat tetap baik, bertobat tetap baik, walaupun belum pernah melakukan maksiat. Mungkin ini saja sebagai pengantar, nanti akan kita lanjutkan pada dialog, dialog dan pertanyaan yang akan disampaikan sebentar lagi. Ya, saya melihat suatu hal yang sangat menarik di sini untuk kita perdalam, bahwa ternyata persoalan ibadah itu adalah wilayah Allah, di mana manusia hanya sebagai pion pelaksana dari keinginan Sang Khalik. Dan ini sangat menarik bila kita melihat manasik ini dikaitkan dengan haji khususnya. Dan apakah benar haji ini sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim atau sebelumnya? Itu yang pertanyaan pertama. Dan yang kedua, mungkin tanggapan atas pernyataan Ustadz yang terakhir tentang taubat. Memang ini suatu hal yang sangat-sangat baik untuk kita cerna. Taubat itu bukan hanya didasari ada sebuah kesalahan atau kejahatan, tetapi taubat yang lebih tinggi tingkatnya adalah manifestasi dari kecintaan kepada Allah dan mengadukan akan kelemahan diri terhadap kemahakuasaan dan mahasempurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kajian sufi yang sangat baik untuk kita kembangkan, sebab tobat ini merupakan konsep yang sangat baik dalam agama Islam ini. Terima kasih. Iya, jadi masalah tobat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, untuk Nabi Ibrahim dan para anbiya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ma'asum, tidak memiliki kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, langsung diralat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun dengan senang hati memperbaharui kesalahan, memperbaharui perbuatannya untuk tidak mengulanginya lagi. Namun untuk manusia nampaknya hal itu tidak ada, karena disebutkan kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti bukan khotik saja, tapi khotok, banyak salahnya. Walaupun itu ustadz, walaupun itu ulama, apalagi awak yang biasa-biasa saja ini. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah yang bertaubat. Nabi Muhammad sendiri, seorang yang maksum, Nabi utusan Allah, Habibullah, berkata, "Watubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Bertobatlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya saya bertobat kepada Allah satu hari tidak kurang dari 100 kali. Itu Nabi Muhammad yang maksum, apalagi kita yang biasa-biasa saja. Jadi tidak ada salahnya untuk bertobat, karena tobat itu bukti bahwa kita ini adalah hamba dan Allah adalah Khalik sang pencipta. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang pertama tadi tentang hakikat dari manasik ibadah haji tadi. Apakah ini ajaran Nabi Muhammad semata atau umat sebelumnya juga ada? Ya, disebutkan sebenarnya tapak tilas ibadah haji itu terjadi pada zaman Siti Hajar alaihissalam. Ada peristiwa sa'i, ada peristiwa jumroh. Tetapi untuk hal tawaf itu malah disebutkan jauh sebelum bumi ini ada, para malaikat itu sudah bertawaf. Nah, itulah mungkin yang dapat saya tambahkan tentang peristiwa itu. Tapi kemudian itu menjadi legal, menjadi suatu aturan main yang ditetapkan Allah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka kita menemukan memang ada haji yang telah diselewengkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad. titisan dari ajaran Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, diantaranya seperti tawaf tanpa busana. Kemudian itu dihapuskan dengan adanya aturan main yang begitu kuat yang disebut dengan manasik haji pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya. Iya, memang kalau kita berbicara tentang manasik haji atau peribadahan yang berkaitan dengan haji, memang tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim ini pernah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan permasalahan haji itu sendiri. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya, jadi di dalam ayat ini tegas, di dalam surah Al-Hajj itu tegas bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memanggil manusia, ya, mengumandangkan di tengah-tengah manusia berkaitan tentang masalah haji ini. Dan di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ibrahim juga dijelaskan tentang permasalahan haji ini. Namun Ustaz, ya, ketika kita berbicara tadi masalah taubat, kita berbicara masalah keikhlasan sebelumnya pada ayat 127. Ya, kita lihat di sini betapa santunnya, betapa sopannya para nabi-nabi terdahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekalipun mereka tidak pernah melakukan dosa besar, tidak pernah dengan sengaja mengingkari nikmat Allah, tapi begitu pun mereka sadar diri kalau mereka itu tetap harus bertobat kepada Allah, harus meminta ampun, memohon kepada Allah. Nah, fenomena yang saya lihat saat sekarang ini, ada sementara orang, Ustaz, yang jelas dia sudah kufur nikmat, bahkan perkataan dan perbuatannya itu adalah suatu kekafiran, tapi dia merasa bahwasanya hal itu bukan malah suatu kekufuran, tapi malah suatu ibadah, malah suatu hal yang katakanlah biasa-biasa saja begitu. Seperti yang kita lihat saat sekarang ini, para model yang tampil di majalah Playboy misalnya, jelaskan itu suatu kekafiran begitu, sesuatu kekufuran terhadap nikmat Allah. Tapi dengan amat sangat enteng, orang-orang itu yang ikut andil dalam majalah Playboy ini mengatakan bahwasanya ini bagian daripada seni begitu. Ini kalau menurut Ustaz, jiwa orang seperti ini macam mana nih Ustaz sebetulnya, Ustaz? Kopak kapi. Iya. Jadi memang orang yang seperti ini, ya kita doakan saja mudah-mudahan diberikan Allah hidayah, petunjuk, agar dia suatu masa tahu. Karena terkadang alangkah marahnya umat Islam kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Nabi Muhammad tetap saja berbuat hal yang santun. Begitulah kata Ustaz Ardi tadi, bagaimana Nabi dimarahi, dicaci maki, tetap santun. Tapi apa akhir dari kisah Abdullah bin Ubay bin Salul? Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang Muslim yang sangat baik keislamannya. Nah, itu adalah bukti bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari bajingan tengik lahir anak soleh. Dan anak soleh ini pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, kalau orang Islam ingin membunuh ayahku karena kemunafikannya, biar akulah yang membunuhnya." Bagaimana cintanya anak dengan Islam melebihi cintanya terhadap orang tuanya. Nah, ini suatu hal yang belajar menarik. Kita hanya berdoa, di samping itu kita juga berbuat. Maka kita menemukan pada tanggal 17 April yang lalu, itu MUI Sumatera Utara beserta ormas Islam mengambil sikap untuk melarang penerbitan majalah Playboy. Khusus untuk Sumatera Utara. Untuk harapan kita sama seperti DKI Jakarta. Bila DKI Jakarta itu kapoldanya sudah menyatakan supaya Playboy tidak beredar di provinsi DKI, kita pun mengharap kepada Kapolda Su untuk hal yang sama seperti di DKI Jakarta. Mudah-mudahan setiap daerah melakukan hal yang sama. Ah, ini saja mungkin terkait dengan masalah majalah Playboy. Waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kebejatan umat itu tetap berkata, "Wa ana tawwabur rahim." Di sini Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami umat-Mu banyak melakukan khilaf dan salah. Tapi kami juga mengetahui ya Allah bahwa taubat-Mu dan kasih-Mu lebih luas dari kesalahan dan kebejatan yang pernah kami lakukan. Maka kami bermohon di sini untuk memohon ampun kepada-Mu atas perilaku yang dilakukan oleh teman-teman dan sahabat kami yang telah melecehkan agamamu dan titahmu. Inilah mungkin pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini juga lah yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa yang dilakukan oleh umat manusia yang tidak bertanggung jawab di Indonesia, seperti penerbitan majalah Playboy dan penundaan pengesahan RUU APP yang sangat didambakan oleh umat Islam. Saya Zainal Arifin dari tim terjemah Safir Al-Azhar bersama Ustadz Ardiansah dan Ustadz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak atas atensi yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.